الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخونا أبو مريم ada di majlis bersama kita tak ada Ustaz. Abu Faris. Abu Faris pun tak ada. Ustaz tengok yang atas, Ustaz. Itu not in call. Nah. Baik. Baik. Afandi Said. Nah. Nah. Amal Ustaz. Barakallahu fiik. La ilaha illallah. Memiliki dua rukun. Apa dua rukun tersebut? Nafi dan isbat, Ustaz. Ahsan, nafiyun wa isbat. Penafian. Ya, ada sesembahan yang berhak diibadai. Nah, kemudian isbat, penetapan. Sesembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian taufik. Sebutkan bait syair yang pertama yang mengumpulkan cara-cara la ilaha illallah. Gimana, Ustaz? Cara-cara la ilaha illallah yang terkumpul dalam satu bait, dalam satu baris syair. Syarat-syarat la ilaha illallah. Naam. Yang terkumpul dalam satu bait syair. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa siddiquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabul ilaha. Naam. Apa itu yang pertama? Ilmu, kemudian yang kedua apa? Yakinun. Nah, kemudian yang ketiga ikhlas, yang keempat jujur, kecintaan, patuh, dan al-qabul. Nah, kemudian Sa'ud, bait yang disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, beliau menyebutkan 7 syarat-syarat la ilaha illallah. Naam. Bisa, Ustaz, eh? Naam. Cakap Arab, Ustaz, bisa. Ha? Bahasa Arab, Ustaz. Iya, bahasa Arab. Wa bi syurutin sab'atin qad qayyidat wa fi nususil wahyi haqqa waradat. Masya-Allah. Naam. Fa innahu lam yan tafi' qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha wa ilmu wal yaqinu wal qabulu wal in wal inqiyadu fadrima aqulu wa sidqu wa il ikhlasu wal mahabbah wafaqqaqal Allahu lima ahabba. Ah, lima ahabba. Nah, insyaallah besok Saud membaca bait syair ini tanpa melihat buku wala melihat daftar, bismillah. Baik, ikhwani hafizakumullah. kita lanjutkan dari penjelasan mengenai syarat la ilaha illallah. Nah, disebutkan dari bait syair di atas bahwasanya syarat yang pertama yaitu al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Artinya adalah ilmu, pengetahuan. Di mana Anda memahami, memiliki ilmu dari makna la ilaha illallah. Ilmu terhadap an-nafy wal isbat, menafikan semua jenis ibadah kepada seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan semua ibadah hanya kepadanya semata. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka ikhwani hafizakumullah, kebalikan daripada ilmu adalah al-jahl, kebodohan, kejahilan. Jahil tidak mengerti maknanya. Bagaimana bisa seorang hamba akan menerapkan kalimat la ilaha illallah, tidak tahu apa yang terdapat dalam sur kalimat tersebut. Halo? Halo? Nah, Musa ada ni, Ustaz. Nah. Suara jelas, Ustaz, ya? Ah, jelas. Bagus. Nah. Ini masalahnya barusan ada panggilan via HP. Kemudian kebalikan daripada al-ilmu adalah al-jahl. Sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak memiliki sesuatu bagaimana dia akan bisa memberi? Dia tidak tahu apa kandungan dari isi la ilaha illallah, enggak paham maknanya, enggak ngerti rukunnya, enggak ngerti syarat-syaratnya. Maka bagaimana dia akan bisa memurnikan lafaz tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan bab khusus dalam sahihnya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu sebelum engkau berucap dan sebelum engkau beramal. Artinya kau mengetahui apakah ucapanmu, lafadzmu, lisanmu ini sesuai dengan al-haq, dan begitu pula apakah engkau mengetahui bahwasanya amalan, perbuatan, ibadah yang engkau lakukan ini sesuai dengan aturan syariat. Dan kedua-duanya tidak bisa melainkan dengan ilmu. Apalagi ini mengenai fondasi agama Islam. La ilaha illallah, yang merupakan landasan agama ini. Maka seorang muslim wajib untuk memahami, mengilmui, mempelajari daripada lafaz tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali mereka orang-orang yang menyaksikan dengan al-haq, maksudnya di sini adalah tauhid. Mereka memiliki tauhid, wa hum ya'lamun, dan mereka memahaminya, mengilmuinya, mengerti apa maksud daripada kalimat tersebut. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang mati, wafat, meninggal dan dia mengetahui, ini ilmu. Mengetahui apa? Annahu la ilaha illallah. bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Pada hadis tersebut dijelaskan barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui, mengilmui, dia faham, dia mengerti kalimat tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Maka ini merupakan syarat pertama di dalam kalimat tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, sebagaimana yang terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ilmu, ketahui, fahami bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan beristighfarlah atas dosa-dosa. Di sini kita diperintahkan mengetahui dulu sebelum mengucapkan. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah al-yaqin. Yang dimaksud dengan al-yaqin adalah meyakini. Kebalikan daripada al-yaqin yaitu asyakku waraib, keragu-raguan. Masih terdapat remang-remang dalam benaknya. Arti daripada al-yakin di sini bahwasanya seseorang meyakini secara tegas kalimat la ilaha illallah tanpa ada sedikit pun keraguan dan kebimbang-bimbangan. Gak ada ragu, gak ada bimbang. Karena orang yang ragu kepada kalimat la ilaha illallah ini merupakan salah satu sifat munafikin. Dan kebalikannya, orang yang yakin merupakan sifat mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa mereka? Adalah kaum yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka beriman. Kemudian apa lagi sifatnya selain iman? Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu kepada keimannya. Tidak ragu kepada Islamnya. Tidak ragu kepada la ilaha illallah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka adalah orang yang senantiasa berjuang, berjihad dengan harta dan jiwanya. Mereka korbankan apa yang mereka miliki. Senjata, kendaraan, tameng besi, lembing, pedang. Dan mereka korbankan ruh, jiwa, raga yang mereka miliki. Di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah. Ulaika humus sadiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang benar. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menegaskan lam yartabu, di sini adalah maknanya yakin dan tidak ragu. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله شهادة بهوة تيدا سسمباحا ينبرحك بإبادي ملينكا الله دن بعوة سنعاكو أدلا رسول الله أتوسا الله La yalqa Allah bihima 'abdun ghayra syakkin bihima. Kemudian seorang hamba yang tidak meragukan dua syahadat tersebut, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dia tidak ragu. Kemudian dia bawa dua kalimat tersebut ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia menghadap kepada akhirat dengan membawa dua kalimat itu. Tapi syaratnya dia tidak ragu, artinya yakin. Illa dakhala al-jannah, sampai Nabi alaihi salatu wasalam melahinkan akan masuk ke dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai bagian daripada golongan tersebut. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa kalimat ini, kita yakin, kita beriman, kita mengetahui ilmunya, dijamin masuk ke dalam surga. Suatu ketika, dalam hadis yang panjang sekali, tapi kita singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebun bersama Abu Hurairah. Kemudian Nabi bersabda kepada beliau, alaihi salatu wasallam bersabda kepada sahabatnya Abu Hurairah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi, man laqita min wara'i hadzal haq. Wahai sahabat Abu Hurairah, siapa yang engkau temui di balik dinding ini? Siapa yang engkau temui di balik penghalang ini, di balik tembok ini? Yashhadu an la ilaha illallah. Dan orang yang akan engkau temui di belakang dinding ini, dia meyakini, dia bersyahadat, dia menyaksikan tiada sesembahan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mustaiqinan biha, dan hatinya orang tersebut yakin akan kalimat itu. Berarti dia tidak ragu, hatinya yakin terhadap kalimat tersebut. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira bagi dia berupa surga. Maka setelah dilihat oleh Abu Hurairah, ditemui sahabat tersebut, diberikan kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dipeganglah dadanya Abu Hurairah, kemudian beliau pun menangis. Dan berwasiat untuk tidak disampaikan kepada umat manusia, menunjukkan betapa tawadhu'nya hamba tersebut. Siapa sahabat ini, ikhwani hafizakumullah? Tafadhal, barangkali ada yang bisa bantu ana mengingat sahabat tersebut. Naam. Sahabat yang amat sangat mulia. Antum semuanya mengetahui sahabat ini. Naam. Mana Fahmi? Saya Fahmi. Naam Ustaz. Kurang pasti Ustaz. Naam, enggak apa, تفضل. Enggak ada masalah itu. Ya, kira-kira siapa? Abu Bakar. Mungkin satunya lagi, temannya. Temannya Abu Bakar Ma'ruf, Umar. Ahsan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang yakin terhadap kalimat tauhid dan dia diberikan kabar gembira berupa surga. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu al-ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhwani afidhakumullah, kebalikannya adalah asyirku warriya. Berarti ikhlas ini menafikan syirik dan menafikan riya. Karena syirik merupakan amalan yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menghancurkan ibadah manusia. Artinya syarat yang ketiga ini bahwasanya seorang hamba dia membersihkan berbagai macam amalan dari semua cabang-cabang kesyirikan, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang samar. Dia ikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam seluruh ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala agama yang ikhlas, artinya bersih dari berbagai macam kesyirikan. Maka syarat yang ketiga, Anda harus betul-betul bersih dalam ibadah, memurnikan segala sesuatu dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, as'adun nas bisyafa'ati yawmal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafa'atku. Umat manusia butuh pertolongan pada hari itu. Mereka betul-betul diuji. Mereka butuh naungan dan pertolongan. Naungan Allah dan pertolongan Allah. Di antara pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi adalah izin untuk memberikan syafaat. Dan syafaat tidak diberikan kepada sembarang orang. Harus yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi terdapat pada hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling senang, orang yang paling selamat bi syafa'ati yaumal qiyamah, dengan syafa'atku di hari kiamat kelak. Siapa mereka? Man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat ini, yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, dengan ikhlas dari hatinya. Maka syarat yang ketiga di dalam kalimat tersebut adalah ikhlas yang menafikan kesyirikan dan riya. Yang keempat, adalah as-sidqu, kejujuran. Berarti kalau jujur ini menafikan al-kadzib, kedustaan. Artinya orang yang mengucapkan kalimat tauhid, dia harus jujur, baik dari hati dan lisan. Harus konek di antara keduanya. Di mana hati sesuai dengan ucapan kita. Karena hati ketika menyelisihi apa yang diucapkan, ini bukan keluar dari seorang mukmin, maka ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Yang baik mereka tampakkan, jeleknya mereka sembunyikan. Ini berarti enggak sesuai, mereka enggak jujur, pandusta. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam permulaan surat Al-Munafiqun. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka akan berkata, mereka seolah-olah bersaksi, seolah-olah mereka berikrar, kami mengetahui bahwa sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasul. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul. Akan tetapi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar kaum pendusta. Apa yang di depan tidak sama dengan yang di belakang, memiliki sekian banyak wajah. Oleh sebab itu kaum munafikin, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bermanfaat kalimat tersebut? Sama sekali tidak. Karena bertentangan dengan syarat-syaratnya. Mengucapkan tersebut, tapi mereka tidak jujur. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kejujuran dalam kalimat ini merupakan salah satu poin penting dalam syarat diterimanya la ilaha illallah. Oleh sebab itu, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada seorang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah siddiqan min qalbi, jujur dari hatinya. Apa yang akan mereka dapat? Illa haramallahu 'alan nar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan bagi mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang jujur terhadap ikrar la ilaha illallah. Adapun zaman sekarang begitu banyak muslimin, tapi mereka mendustakan kalimat la ilaha illallah. Dari kalangan ubadul kubur, penyembah-penyembah kubur. ashabul ghulu, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam pujian mereka kepada para wali dan orang-orang soleh. Seolah-olah mereka meninggikan makhluk pada derajat Khalik. Ini berarti mereka pendusta. Apa bedanya mereka dengan kaum Nasar yang menjadikan Isa adalah anaknya Allah dan menjadikan Isa sebagai Tuhan yang mereka sembah? Allah subhanahu wa ta'ala memurkai mereka. Jadikan kaum-kaum yang sesat. Begitu pula di antara umat ini, sebagian ada yang meyakini ad-dahriyah, hukum alam, artinya kita hidup dan mati. Ini ya waktu yang menentukan. Seolah-olah tidak percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya alam ini yang akan mengatur. Alam yang menjadikan orang itu lahir. Dan dengan berjalannya malam, siang, hari, bulan, tahun, orang itu akan mati dengan sendiri. Mereka telah pendusta. Menjadikan makhluk derajatnya Khalik. Yang kelima adalah al-mahabbah, kecintaan. Sehingga kecintaan ini akan menafikan al-bughdu wal-kurh, kebencian dan amarah. Ini syarat yang kelima. Arti dari syarat ini, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib mencintai Allah, wajib mencintai Rasulullah, wajib mencintai agama Islam, wajib untuk mencintai kaum muslimin, yang mana mereka menegakkan perintah-perintah syariat dan menjaga batasan-batasannya. Maka konsekuensi bagi orang-orang yang memurnikan kalimat tauhid, dia akan membenci kesyirikan karena dia cinta kepada ikhlas, cinta kepada Islam, cinta kepada iman. Dan orang-orang yang mengikutinya, konsekuensi syarat ini berarti benci kepada syirik, benci kepada kufur, dan benci kepada kebid'ahan. Karena kenapa? Dia akan menjauhi amalan-amalan yang bisa mengurangi kesempurnaan kalimat la ilaha illallah. Kebid'ahan pun dia tinggalkan karena akan mengurangi kesempurnaan kalimat ini. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahiha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awthaq 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka ikatan tali kalimat la ilaha illallah Anda semakin kuat ketika engkau cinta kepada Allah dan membenci karena Allah. Kenapa kecintaan merupakan salah satu syarat? Karena di antara umat manusia mereka mencintai para wali, mencintai Abdul Qadir Al-Jailani, mencintai Ahmad Ar-Rifa'i, mencintai Al-Hasan Al-Badawi, mencintai Al-Hasan Wal-Husin Wal-Fatima, melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama saja enggak boleh, apalagi ini melebihi. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman salah satu ciri mereka cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat melebihi daripada yang lain. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik yang sudah antum hafal semuanya, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, ada tiga hal yang jika ada pada diri seseorang, ada pada dirimu, ada pada diri kita, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, nikmatnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain. Kemudian dia mencintai seseorang karena Allah. Kemudian dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Di antara salah satu lezatnya iman, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terdepan di dalam kecintaan daripada selain keduanya. Artinya lebih daripada orang tua, ayah, ibu, istri, dan anak-anak kita. Maka syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Syarat yang keenam sebelum yang terakhir adalah al-inqiyad, patuh. Dan al-inqiyad ini menafikan at-tark, makna dari syarat yang keenam ini, ikhwani hafizakumullah, artinya orang yang mengucapkan kalimatut tauhid dia harus senantiasa ridha terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, taat pada hukum-hukum Allah. Dia senantiasa pasrah kepada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ini makna daripada al-inqiyad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 54 yang sering kita baca, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian kepada Allah dan berserah dirilah kalian kepada-Nya. Artinya patuh, berserah diri, taat, ridho kepada syariat Rabbul Alamin. Ini salah satu syarat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketujuh, yaitu al-qabul, menerima. Dan syarat ini menafikan ar-rab, penolakan. Arti dari syarat yang ketujuh ini, ikhwani afidhakumullah, seorang muslim wajib menerima dengan hati yang lapang, dengan penuh keikhlasan, taat dan ridho dari syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di atas, dia terima. Sesuai dengan hati dan lisan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Allah berikan keselamatan kepada mereka karena disebabkan qabul, menerima kalimat ini. Dan sebaliknya, bagian dari umat manusia mereka dihancurkan, dibinasakan, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam tanah. Dan mereka dihujani dari atas langit dengan batu. Karena mereka menolak kalimat ini. Yunus 103, ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. Kami selamatkan Rasul-Rasul kita dan orang-orang yang beriman. Karena kenapa mereka halutuhi? Kita selamatkan mereka. Kadzalika haqqan alaina nujjil mu'minin. Dan demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka syarat yang ketujuh yang terakhir adalah al-qabul, menerima kalimat la ilaha illallah sesuai dengan maknanya, rukunnya, dan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di atas. Sebagian para ulama, mereka menambahkan syarat yang kedelapan. Nah, apa itu syarat yang kedelapan? Al-kufru bima yu'bad min dunillah. Mengkufuri segala sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tambahkan syarat yang kedelapan. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, tauhid yang hakiki, yang murni, itu merupakan tauhid yang harus adanya al-wala wal-bara, kecintaan dan perlepasdirian, senang dan membenci. Oleh sebab itu mereka tambahkan syarat yang kedelapan, mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari kalangan tauhid selain Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada kaum mukminin dan membenci kepada syirikan dan musyrikin. Maka ini menjadi sempurna dan kita bisa memahami apa itu makna tauhid, rukunnya kalimat la ilaha illallah, dan syarat-syarat dari kesempurnaan kalimat tersebut. Adapun ikhwani afidhakumullah, sisa daripada syariat, nah, kita pembahasan mengenai syahadat. Selain syahadat, sisa dari perkara-perkara yang wajib yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi segala larangan-larangan, perkara yang sifatnya haram, perkara yang sifatnya munkar, yang di sana ada dosa. Dan kita juga diperintahkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Ini semuanya sekali lagi merupakan penyempurna, merupakan pelengkap daripada kalimat la ilaha illallah. Karena sisa daripada syariat masuk kepada syarat as-sidq, kejujuran, wal-mahabbah, dan kecintaan. Di antara bukti kejujuran dan kecintaanmu kepada agama ini, ya, engkau menjalani apa yang Allah perintahkan, dan engkau menjauhi daripada apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dan ini sifatnya umum, global, dan amat sangat banyak cabang-cabangnya dari perkara-perkara syariat, masuk di dalam syarat as-sidq wal mahabbah, kecintaan dan jujurnya iman dan Islam kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh rambu-rambu Islam dan iman. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Nah, kajian agak lama pada malam hari ini. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan sisa dari apa yang disebutkan oleh al-muallif. Nah, pada kesempatan berikutnya. Ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti kita sambung lagi, Ustaz, ya. Nanti, bismillah. Barakallahu fi. Boleh pertanyaan Ustaz? Ah, hadis ada pertanyaan. Fadhil. Fadhil. Yang syarat yang ke-8 tu anak enggak dengar ya Arabnya al-kufru apa Ustaz? Al-kufru bima yu'bad min dunillah. Al-kufru bima yu'bad min dunillah. Dia mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amalan-amalan tersebut. Nah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.